Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi mubarakan alayhi kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد، إخواني في الدين، أيها الطلبة rahimani wa rahimakumullah, sebelum melanjutkan pembahasan kita di sini, ana ingin mengingatkan para talabah, terkhusus mereka-mereka yang memegang amanah sebagai imam dan muadzin. Tentunya la yakhfa alaina, tidak tertutupi bagi kita semua tentang fadilah daripada al-imamah dan juga fadilah daripada adzan. Nabi kita alaihi salatu wassalam terkait dengan adzan, sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan juga Ibnu Majah dari sahabat Abdullah Ibnu Umar Ibnu Al-Khattab radhiyallahu anhuma, Rasul menjelaskan man adzana thintai asyrata sana wajabat lahul jannah, barang siapa yang adzan selama 12 tahun berturut-turut diwajibkan baginya untuk mendapatkan surga. Dilanjutkan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam, baginya ya kutiba lahu, dituliskan baginya min kulli bikulli ta'dhinihi sittuna hasanah, setiap azannya ketika seseorang melakukan azan, seorang muadzin, dia mendapatkan pada satu kali azan 60 kebaikan. Wa min iqamatihi 30 hasanah, yang kemudian dari iqamahnya dia mendapatkan 30 kebaikan. Ini fadilah. Maka jangan kita sia-siakan amanah ini. Sebagaimana telah lalu ana sampaikan bagaimana seharusnya seorang talibul ilm harus berada pada baris yang terdepan di dalam kebaikan, karena mereka adalah orang yang paling tahu atas apa yang disampaikan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam, khairun nas anfa'uhum linnas. Maka ini adalah amanah yang diberikan kepada antum, ya, termasuk imamah yang sudah dicantumkan namanya sebagai imam rawatib, jangan disia-siakan, dipersiapkan betul, ya, dipersiapkan betul, persiapan hafalannya, persiapan mentalnya, dan paling tidak setidaknya sebelum dia maju jadi imam, dia buka kembali hafalannya, karena ini adalah amanah, ya. Jangan kita mengharapkan orang lain yang bisa untuk menegur kita ketika kita salah. Dari diri kita dulu, ya, ketika di sana ada yang bisa untuk menegur, walhamdulillah. Ini yang pertama. Begitu juga azan. Azan merupakan bagian daripada amanah yang diberikan kepada antum para talabah. Dengan sekian fadilah daripada azan tersebut, jangan disia-siakan. Jangan sampai telat waktunya, diperhatikan. Ya, bagaimana caranya kita tahu jam berapa waktu azannya kaum muslimin? Ya, ditanyakan. Dan jangan sampai melebihi dengan waktu yang sangat jauh, dan jangan sampai terlambat. Ya, terutama pada azanul fajr. Pada azanul fajr. Antum seharusnya sebelum subuh sudah mempersiapkan. Ya, sudah bangun, alarmnya di setel. Dibiasakan untuk melakukan qiyam. Sambil di sana persiapan bagi yang diperuntukkan untuk menjadi imam, persiapkan hafalannya. Kemudian disesuaikan dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam. Hirs ala sunnah. Karena diantara syarat imamah ini, siapa mereka yang diperuntukkan untuk menjadi imam? Aqra'uhum bikitabillah, orang yang paling bisa membaca kitab Allah. Aqra'uhum yaitu ahfaduhum, mereka yang paling banyak hafalannya. Ya, maka antum terus dipicu menghafal, menghafal, menghafal, dan menghafal. Kemudian ketika pada hafalannya sama, siapa mereka? Alamuhum bis sunnah, yang paling paham terhadap sunnah. Karena di sana ada sunnah-sunnah yang harus diketahui dan dilakukan. Ada adab-adab sebagai seorang imam. Ya, bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan kita sholat yang baik, bacaan sesuai dengan apa yang diajarkan. Ya, diupayakan rokaat pertama lebih panjang daripada rokaat yang kedua. Jadi antara adab yang diajarkan, jangan pada rokaat pertama dibaca pendek sekali, kemudian rokaat keduanya panjang. Banyak diantara kita yang melakukan ini. Apakah tidak boleh? Tidak ada yang melarang, namun demikian adabnya. Seorang talib ilm haris, ya, mereka bersemangat bagaimana caranya untuk mendatangi adab-adab. Kemudian dipelajari, ditanyakan bagaimana apa yang dibaca oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam di dalam salat-salatnya. Kita berusaha untuk mendatanginya. Ya, maksudnya Nabi kita alaihi salatu wassalam pada kebiasaan sholat subuhnya membaca tiwal mufassal, yaitu bacaan yang panjang. Tiwal mufassal dari juz 29 terus ke atas. Ya, kemudian pada sholat maghrib yang dibaca apa? Qisar mufassal, yang pendek dari ad-duha ke bawah, isya, zuhur dan asar dari ad-duha ke atas, dan seterusnya. Ya, boleh yang lain sesekali untuk menunjukkan kepada umat bahwasanya ini bukan wajib, namun kita berusaha untuk mendatanginya. Ya, bacaan-bacaan yang harus diperhatikan. Kemudian makharijul huruf diupayakan sesuai, ya, sesuai dengan apa yang sudah antum pelajari. Karena makhraj ini penting. Kalau antum salah idgham, ikhfa, wala yang semisal itu, tidak akan merubah makna. Namun ketika huruf yang dikeluarkan luput bisa merubah makna, bisa merubah makna, diperhatikan. Ya, makanya mentalnya dipersiapkan. Ini antum masa-masa belajar. Ya. Sebelum kelak antum turun di lapangan, ya, di daerah-daerah masing-masing, nanti akan ada saatnya. Maka di sana harapannya antum bisa siap untuk itu. Ya, dari sekarang di terus dibiasakan. Kemudian di hari Jumat, ya, apa yang biasa dibaca oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam, diupayakan, ya, diupayakan. Hampir tidak pernah ditinggalkan di salatul fajr. Rasul membaca sajdah pada rakaat yang pertama dan al-insan pada rakaat yang kedua. Ya. Terkecuali khasyah, dikhawatirkan orang-orang awam, dan kita walhamdulillah kulluna salafiyun yuna. Semua kita di sini adalah ahlu sunnah yang lebih mengerti sunnah. Biiznillah bisa dimengerti dan bisa difahami bahwasanya ini adalah bagian daripada sunnah. Kecuali di luar, ya, di luar mereka masih belum faham. Ya, mungkin bisa dibacakan surat-surat yang lain. Ya. Maka diupayakan demikian, ya. Ala kulli hal. Ini yang mungkin ingin ana ingatkan. Kemudian tidak lupa mungkin barangkali tak kalah pentingnya diupayakan pada shufuf, shaf yang pertama, paling tidak setidaknya di belakang imam yang paling hafal, ya, terhadap Al-Quran. Sudah bisa dipastikan tempat itu, misalnya zidan, ya, terus di belakang imam, dan jangan malu-malu untuk mengingatkan. Jangan malu-malu untuk mengingatkan. Siapapun dari santri yang hafal, diingatkan. Diingatkan ketika imamnya salah, ketika imamnya lupa, diingatkan. Baik. Melanjutkan pembahasan kita, pembahasan tafsir Sa'di rahimahullah, rahmatal abrar. Pada pertemuan yang lalu kita telah mengambil dari firman Allah, wa qalu lan tamassana an-nar sampai hum fiha khalidun. Ya. Yang dimana di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menceritakan bagaimana tercelanya keadaan Bani Israel, yang dimana mereka merasa bangga dengan diri mereka dan merasa pede, maksudnya mereka tidak akan tersentuh api neraka kecuali sebentar saja. Ya, kecuali sebentar saja. Kemudian Allah memerintahkan kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam untuk menyatakan kepada para rasulnya, afwan, kepada Musa, attakhadtum 'indallahi ahdan, apakah kalian telah menjadikan perjanjian di sisi Allah Azza wa Jal? Apa yang dimaksud dengan perjanjian di sini? Nah, apa yang dimaksud dengan perjanjian? Tauhid. Ya, perjanjian tauhid untuk mereka beriman kepada Allah Azza wa Jal. Ya, untuk mereka taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang pada hakikatnya mereka enggan, mereka tidak mau untuk melakukan itu semua, ya. Kemudian di dalam ayat ini wa ahatat bihi khati'atu bala man kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khati'atu. Maka dikatakan na'am iya, siapa yang melakukan kejelekan, itu jawaban dari Allah Subhanahu wa taala setelah ditanya apakah kalian sudah melakukan perjanjian ya atau hanya sekedar bualan belaka, ya hanya iddia, hanya pengakuan-pengakuan saja dari kalian. Ya, siapa yang melakukan kejelekan dan ahatat bihi khati'atuh. Apa maksudnya ahatat bihi khati'atuh? Kesyirikan yang dosanya itu tidak ada celah sedikit pun bagi pelakunya untuk mendapatkan kebaikan, untuk mendapatkan ampunan. Maka yang seperti ini tidak lain dan tidak bukan melainkan kesyirikan, ya, kesyirikan yang akan menghancurkan seluruh amalan manusia. Wa hatat bihi khati'atuh, terancam mereka, fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Naam. Naam, ikra. Ya Allah, hat. Wa idza akhadna mitsaqa bani Israil. Azidan, bismillah. Baik. Nah, ini adalah ayat selanjutnya di mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa id akhadna mitsaqa bani Israil. Ketika kami mengambil perjanjian dari Bani Israil. Al-mitsaq di sini maknanya adalah apa? Al-uhud. Ya. Perjanjian. Perjanjian. Bahkan dikatakan ahdus syadid, perjanjian yang kokoh, yang kuat. Ya. Artinya mereka tidak melakukan apa yang diperintahkan kecuali dengan apa? Dengan perjanjian-perjanjian. Ketika Allah menjadikan perjanjian-perjanjian terhadap Bani Israel untuk mereka tidak menyekutu, tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah dan berbuat baik kepada kedua orang tua, kepada kerabat, anak yatim, orang miskin, dan katakan kepada manusia dengan baik, serta tegakkan sholat, bayarlah zakat. Kemudian kalian berpaling kecuali sedikit di antara kalian, dan kalian dalam keadaan menolak dan berpaling dari perintah Allah Azza wa Jal. Qala al-Imam Sa'di rahimahullah wa hadhihi syara'i' min usuliddin. Ini yang disebutkan di dalam ayat ini merupakan syariat dan dasar daripada agama ini. Allati amarallahu biha fi kulli syari'atin. Yang diperintahkan Allah pada setiap syariat. Tentunya telah kita ketahui masing-masing para nabi dan rasul mempunyai syariat yang berbeda. Telah dijadikan oleh Allah masing-masing syira'atan wa minhaja, syariat dan manhaj yang berbeda-beda. Ya, namun tujuannya satu, untuk manusia beribadah kepada Allah Azza wa Jal. Ini yang disebutkan di dalam ayat ini. Ini adalah syariat pada setiap rasul, ya, tidak diturunkan nabi dan rasul. Ini merupakan bagian daripada agama tersebut. Lijtimaliha 'ala al-masalihil 'ammah fi kulli zamanin wa makan. Karena pada apa yang disebutkan di dalam ayat ini terkandung di dalamnya maslahat umum setiap zaman dan setiap tempat. Ibadah kepada Allah, mentauhidkan Allah, semua para nabi dan rasul. berbuat baik kepada kedua orang tua, di setiap agama, di setiap syariat. Nabi siapa saja ada syariat itu. Begitu juga berbuat baik kepada anak yatim, miskin, berkata-kata yang baik, ini merupakan syariat setiap rasul. Ya, ini maslahat umum di setiap zaman dan setiap tempat. Fala yadkhuluhan naskh, yang tidak dihapus ke asli din, tidak dihapus di dalam agama kita. Ya, ini seperti dasar dan pondasi daripada agama. Walihada amaran Allah biha fi qawlihi wa'budullah wa la tushriku bihi syai'a. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan untuk kita beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan siapapun. Ya, ini yang pertama di antara tujuan diutusnya Rasul, ya. Dan merupakan perjanjian yang pertama. Ya wa itakhadzana mitsaqa bani Israila ta'buduna illallah. Jangan kalian menyembah kecuali hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tauhid. Ini adalah perjanjian yang pertama yang diperuntukkan kepada mereka, kepada Bani Israel. Faqauluhu wa idza akhadna mitsaqa bani Israel hadza min quswatihim anna kulla amrin umiru bihi ista'saw fala yaqbalunahu illa bil aymani al ghalidha wal uhud al muwathaqa. Ini kata beliau merupakan kerasnya hati mereka pada setiap perintah yang diperintahkan kepada mereka. Mereka bermaksiat, mereka menolak, mereka enggan untuk melakukannya, mereka tidak menerima kecuali dengan perjanjian yang kokoh dan perjanjian yang betul-betul rapi, terpercaya. Ya, ada perintah Rasul menyatakan, Allah memerintahkan demikian. Mereka tidak mau melakukan. Tidak mudah bagi mereka. Ini menunjukkan apa? Kerasnya hati Bani Israel. Qala la ta'buduna illallah. Jangan kalian menyembah kecuali hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah di antara muwathiq yang pertama. Ya, dalam ayat ini perjanjian yang pertama untuk mereka hanya mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. La ta'buduna illallah. Jangan kalian menyembah kecuali hanya kepada Allah. Di sini terdapat nafyul ibadah, menafikan ibadah kepada semua yang ada. Kemudian terdapat isbat, penetapan Allah subhanahu wa ta'ala adalah satu-satunya yang berhak disembah. Ya, yang berhak disembah. Al-Imam Ibn Kathir, begitu juga Al-Kisai dan Hamzah, mereka membaca dengan ya, la ya'budun, ya'budun, bukan ta'budun, membaca dengan ya. Ya. Karena ini, ya, karena tauhid ini, pengikhlasan ibadah hanya kepada Allah, karena sebabnya diutus para rasul, karena sebabnya pula diturunkan al-kutub. Ya. Walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Kami telah mengutus pada setiap umat ini rasul untuk apa? An i'budullah, agar mereka mau beribadah ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala, dan meninggalkan at-taghut, tauhidullah. Karena sebabnya diutus para rasul dan diturunkan al-kutub. Ya, namun mereka enggan, ya, mereka enggan untuk mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah azza wa jalla. Qala hadza amrun bi'ibadatillahi wahdah wa nahyun 'anil syirki bihi wa hadza aslud din fala tuqbal al a'mal kullaha illa in lam yakun hadza asasaha. Fa hadza haqqullah ta'ala 'ala 'ibadihi. Kata beliau, ini adalah perintah untuk kita beribadah hanya kepada Allah saja dan larangan dari kesyirikan. Zahir ya. Sekian ayat Allah memerintahkan kita untuk mentauhidkannya dan melarang untuk kita berbuat syirik. Ya. Karena Allah tidak mengampuni. La yaghfiru ayyushraka bih. Allah tidak mengampuni orang yang menyekutukannya. Bahkan di antara bahaya daripada kesyirikan, al-a'mal, amalan-amalan manusia yang sudah dibangun berpuluh-puluh tahun, bahkan ketika dia melakukan satu kesyirikan, syirkul akbar, la in asyrakta la yahbatanna amaluk. Jika engkau menyekutukan Allah, semua amalanmu akan hilang. Ya, akan sirna, na'udzubillah. Ini diantara bahaya daripada kesyirikan. Maka di dalam ayat ini terdapat larangan dari kesyirikan. Dan ini adalah dasar agama. Tidak diterima amalan-amalan semuanya jika tidak mempunyai asas ini. Seseorang sholat, ya, ada kafir sholat. Agamanya Nasoro, tidak mau menyatakan la ilaha illallah, tidak mentauhidkan Allah. Saya mau sholat. 5 waktu dia sholatnya, bahkan ke masjid. Tidak akan diterima. Puasa. Begitu juga yang tadinya berada di atas fitrah, beribadah kepada Allah, mentauhidkan Allah, kemudian melakukan kesyirikan, tapi dia dengan itu tetap melakukan sholat, tetap puasa, tetap zakat, tidak akan diterima di sisi Allah Azza wa Jal. Jadi pondasi dasarnya adalah tauhidullah, mentauhidkan Allah. Baru setelah itu ibadah-ibadah yang lain. Ketika dia tidak mentauhidkan Allah, tidak akan ada artinya sekian puluh tahun dia sholat, zakat, dan seterusnya. Fahadha haqqullah. Ini adalah merupakan hak Allah yang harus kita berikan dari hamba. Ya. Yang kemudian diantara hak hamba ketika mereka sudah mentauhidkan Allah, Allah tidak akan mengazab mereka. Ya, ini hak hamba ketika mereka sudah mentauhidkan Allah Azza wa Jal. Kemudian di antara mawathiq, di antara perjanjian yang lain, qala wa bil walidaini ihsanan. Dengan kedua orang tua kita diperintahkan untuk berbuat baik, ya. Al ihsan bil walidain. Berbuat baik kepada kedua orang tua ini merupakan bagian daripada agama kita dan bagian daripada syariat kita dan syariat-syariat nabi-nabi yang lain. Ya, nah, ini menunjukkan besarnya kedudukan orang tua di dalam Islam. Sampai-sampai di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala pun juga menggandengkan dengan mentauhidkan Allah sebagaimana dalam ayat ini. Yang pertama Allah menyatakan la ta'buduna illallah, jangan kalian menyembah kecuali hanya kepada Allah, wa bil walidaini ihsanan, dan dengan kedua orang tua untuk tetap berbuat baik. Dalam ayat yang lain Allah menyatakan wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsanan, dan Allah telah menetapkan, ya, untuk kalian jangan sampai beribadah kecuali hanya kepada Allah Azza wa Jal, dan dengan kedua orang tua kita tetap berbuat baik. Ya. Sekian dalil sangat banyak yang memerintahkan kita untuk tetap melakukan kebaikan, berbuat baik kepada kedua orang tua. Kenapa? Di sini dikatakan oleh Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah, beliau mengomentari tentang ayat ini, kata beliau, qarana Allah Azza wa Jal fi hadhihi al-ayah, Allah Subhanahu wa taala menggabungkan di dalam ayat ini haqqul walidain bitauhid, hak kedua orang tua dengan tauhid. Kenapa? Li anna nash'atal ula indallahi, karena yang pertama ya pendidikan yang pertama itu ada pada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita diperintahkan untuk bertauhid. Wa nasyata tsani, kemudian yang kedua, wa huwa at-tarbiyah min jihatil walidain, yaitu pendidikan yang datang dari kedua orang tua. Ini yang kedua. Fase yang kedua bagi manusia yaitu mendapatkan pendidikan dari kedua orang tua. Mereka tahu ini ucapan yang baik, ucapan yang buruk. Mereka tahu bagaimana tata cara sholat. Mereka tahu bagaimana adab-adab terhadap tetangga. Mereka tahu caranya puasa, ibadah-ibadah yang lain. Yang pertama itu dari siapa? Dari kedua orang tua. Oleh karenanya Allah menyatakan apa? Wabil walidaini ihsanan. Ya, untuk kita berbuat baik. Kemudian ihsan, berbuat baik kepada kedua orang tua ini mencakup di dalamnya kita bermuamalah dengan mereka, muasyarah dengan mereka dengan baik. Ya. Berhubungan dengan mereka dengan baik, paling tidak kita telpon atau mendatangi mereka, ziarah kepada mereka, ya. Menyambung silaturahim dengan mereka. Begitu juga termasuk di dalamnya tanasuh, saling menasehatkan dengan mereka. Ini adalah bagian daripada bir al-walidain, bagian daripada berbuat baik kepada kedua orang tua. Begitu juga bersikap tawadhu, merendahkan diri kita di hadapan mereka, ya. Allah menyatakan apa? Wakhfid lahuma janaha dhulli minar rahmah. Nah, kita menundukkan diri kepada mereka, ini bagian daripada rahmah, kasih sayang kepada kedua orang tua. Kemudian imtisal, ya, melakukan apa yang mereka inginkan, melakukan apa yang mereka inginkan selama itu tidak ada di dalamnya unsur mukhalafah, penyimpangan daripada syariat, penyimpangan daripada perintah Allah Azza wa Jal. Maka ini adalah bagian daripada apa? Ihsan yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, apapun itu, ya, walaupun menurut kita gampang, ya, jangan. Selama itu perkara yang mubah, maka kita harus segera bermubadarah. Jangan sampai ditunda-tunda sehingga kita akan menyesal di kemudian hari. Nah, karena ridha Allah ada pada ridha mereka. Ya, pada pembahasan adabul mufrad, sekian dalil sudah kita baca. Ya, pada awal-awal kitab adabul mufrad terkait dengan wajibnya kita berbuat baik kepada orang tua. Begitu juga mendoakan mereka merupakan bagian daripada ihsan. Baik mereka masih hidup atau setelah wafatnya, dan ini yang lebih utama. Ya. Setelah mereka wafat kita mendoakan mereka. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Mendoakan maghfirah, Allahumma ighfir lahuma, ya, dan seterusnya. Mendoakan maghfirah, ampunan untuk mereka. Ini bagian daripada ihsan. Begitu juga apa? Menyambung silaturahim yang memang menjadi kewajiban mereka kepada saudara-saudaranya, jika orang tuanya masih ada, nenek kita, dan seterusnya, yang juga menjadi kewajiban kita. Kemudian menyambung hubungan yang sudah mereka sambung, bagian daripada ihsan. Ahluwudnya mereka, orang-orang yang mereka cintai, yang kita tahu merupakan sahabat dekatnya orang tua kita, ini termasuk ihsan kepada kedua orang tua. Kita terus menyambung kepada mereka, terus mendatangi mereka, membantu mereka jika membutuhkan bantuan. Begitu juga memberikan nasihat jika butuh nasihat, semampunya, ya, semampu kita. Ini adalah bentuk bagian daripada bir bentuk bagian daripada ihsan kepada kedua orang tua, ya. Qala ay ahsinu bil walidaini ihsanan. Perbuat baiklah, kata beliau, dengan kedua orang tua dengan ihsan. Wa hadha ya'ummu kullu ihsanin qawli wa fi'li. Kata beliau, ihsan di sini umum, baik itu secara ucapan, yaitu bertutur kata yang baik kepada mereka, ya, tidak berkata-kata kasar. Allah melarang kita, wala takul lahuma uffin, ya, jangan kalian katakan kepada mereka berdua uff saja. Wala tanharhuma, apalagi sampai kita mencela, mencaci, menghardik, bahkan memukul, na'udzubillah. Wa qul lahumā qawlan karīma, katakan kepada mereka dengan ucapan yang baik, ya. Ini adalah merupakan bagian daripada ihsan, baik secara ucapan wa fi'li, begitu juga secara perbuatan, secara perbuatan kita. Mimma huwa ihsanun ilaihim, yang merupakan bagian daripada ihsan kepada mereka. Wa fihi nahyu 'anil isaati ilal walidain. Maka di dalam potongan ayat ini, kata beliau rahimahullah, terdapat larangan untuk kita berbuat jelek kepada kedua orang tua. Aw 'adamil ihsan, atau kita tidak berbuat baik. Ya. Beda kita berbuat jelek dengan kita tidak berbuat baik. Tidak mengharuskan mereka yang tidak berbuat baik untuk melakukan kejelekan, tidak harus begitu. Namun dua-duanya tercela, dua-duanya tercela pada hak kedua orang tua. Kita harus tunaikan berbuat baik kepada mereka, ya, dan dilarang untuk berbuat jelek, serta dilarang untuk kita tidak berbuat baik. Ya, ini adalah kewajiban kita. Li'annal wajib al-ihsan, karena kewajiban adalah kita berbuat baik. Wal amru bisyai nahyun 'an dhibdih. Ini adalah kaidah yang lumrah. Ya, ketika ada perintah terhadap satu perkara, di sana konsekuensinya apa? Konsekuensinya lawannya itu dilarang. Ya, contohnya ini, ketika kita diperintahkan untuk berbuat baik, ihsan kepada orang tua, maka secara tidak langsung berarti kita juga dilarang untuk berbuat jelek kepada mereka. Ya, secara otomatis sudah. Ini sudah secara otomatis. Walil ihsani diddan. Ya, untuk ihsan kepada kedua orang tua ini ada dua perkara yang bertentangan dengan ihsan. Qala al-isaah, yang pertama adalah berbuat jelek. Berbuat jelek kepada mereka, baik itu dengan perkata-kata kasar, baik itu dengan memukul mereka, menghardik mereka, atau yang semakna dengan itu. Ya. Wa hiya a'zamu jurman, yang ini adalah yang paling besar dosanya. Kemudian yang kedua, kata beliau, tarkul ihsan biduni isaah. Dia meninggalkan perbuatan baik kepada kedua orang tua, tapi tidak melakukan kejelekan. Didiamkan saja, dibiarkan saja. Maka dua-duanya tercela. Qala wa hadza muharram, yang kedua juga haram. Dua-duanya tercela, namun ketika kita melakukan yang pertama tadi sudah tidak berbuat baik, namun dia melakukan kejelekan kepada orang tuanya. Nah, ini lebih besar dosanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lakin la yajibu an yalhaq bil awwal. Namun tidak wajib, ya, diikutkan dengan yang pertama. Yang kedua, ketika dia tidak melakukan kebaikan kepada kedua orang tua, tidak mengharuskan dia melakukan kejelekan. Cukup bagi dia melakukan atau tidak melakukan kebaikan, dia mendapatkan dosa. Apalagi sampai dia melakukan isaah, melakukan kejelekan. Wa kadza yuqalu fi silatil aqarib. Ya, begitu juga. Ini diantara mawasik yang selanjutnya, ya, seseorang melakukan kebaikan terhadap kerabat. Wabil walidayhi ihsanan. Kemudian yang kedua apa di sini? Wa bidzil qurba, berbuat baik dengan kerabat. Al qurba ini qarabah, ya, orang-orang yang dekat dari sisi nasab dengan kita. Sebagaimana dikatakan Rasulullah pernah ditanya kepada siapa aku berbuat baik, qala ummak, kepada ibumu. Dua kali ummak, ketiga kali ibumu, kemudian yang keempat kepada bapakmu, thummal aqrab fal aqrab, kemudian yang terdekat dengan kita, ya, selain bapak ibu. Ini qarabah, ya, yang terdekat dengan kita. Maka mereka adalah yang wajib bagi kita untuk memberikan kebaikan. Bahkan mereka adalah orang-orang yang berada pada barisan yang terdepan, yang membutuhkan kebaikan kita dibandingkan orang lain, dibandingkan tetangga, dibandingkan tetangga mempunyai hak yang berbeda, ya. Namun kebaikan-kebaikan yang sifatnya umum, mereka harus berada pada apa? Harus berada pada barisan yang terdepan. Ya, jangan dzil qurba atau qarabah kita tidak kita anggap, tidak kita ingatkan, tidak kita berikan nasihat kepada mereka dan seterusnya. Ya. Atau mungkin ketika mereka membutuhkan bantuan secara materi, kita malah memberikan kepada orang lain dan keluarga kita, kita tinggalkan. La abadan. Bukan demikian Islam mengajarkan. Setelah orang tua, Allah menyatakan apa? Wabidzil qurba, dengan kerabat dekat, ya, yang harus kita dahulukan. Qala kadza yuqalu fi silatil aqarib. Begitu juga menyambung kebaikan dengan kerabat. Qala wal yatama. Begitu juga kepada al yatama. Siapa mereka al yatama? Al yatama ini jamak dari kata yatim. Ya. Jamak dari kata yatim. Yatim pada Bani Adam, pada manusia, ini dikatakan kepada mereka-mereka yang kehilangan bapak, ya, orang-orang yang tidak mempunyai bapak dikatakan yatim. Ya, kemudian pada binatang dikatakan binatang itu yatim ketika dia kehilangan ibunya. Kehilangan ibunya. Kepada Bani Adam itu ketika mereka ditinggalkan oleh bapaknya. Dinukilkan sebagian ulama bahwasanya mereka yang kehilangan ibu dan bapak pun juga dikatakan yatim. Ala kulli hal, intinya masyhur di kalangan para ulama adalah yatim itu adalah mereka yang tidak mempunyai bapak. Ini adalah merupakan fadilah, ya, menyambung kebaikan dengan anak yatim. Di dalam satu hadis Nabi kita alaihi salatu wassalam, sebagaimana dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasul menjelaskan kafilul yatim lahu aw li ghairihi, mereka yang menanggung anak yatim baik itu untuknya atau untuk selainnya, ana wa huwa kahatain, aku dan dia seperti ini. Itu dikatakan oleh perawi, Rasulullah mengisyaratkan dengan jari telunjuk dan jari tengah, aku dengannya seperti ini, ya, seperti dua jari jemarinya. Artinya dia mendapatkan prioritas untuk bersama Rasulullah SAW. Ini terdapat apa? Fadilah untuk kita terus melakukan kebaikan kepada mereka-mereka yang kehilangan bapaknya, yang tidak mempunyai bapak. Qala wal masakin. Begitu juga al masakin, ya. Kita diperintahkan juga untuk senantiasa berbuat baik kepada orang-orang miskin, ya, al fuqara wal masakin. Al-masakin jamak dari kata miskin. Mereka adalah orang-orang yang direndahkan karena orang-orang rendah, ya, karena mereka tidak mempunyai hajat, dikatakan rendah, ya, mereka yang tidak mempunyai kebutuhan mereka. Ini adalah orang-orang miskin. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana juga dalam hadis Abu Hurairah, pernah menyatakan as-sa'i 'ala al-armalah, ya, seseorang yang berusaha dan berupaya untuk melakukan kebaikan kepada janda-janda, wal miskin, dan anak dan orang-orang miskin. Kata Rasulullah SAW, fadilahnya kal mujahid fi sabilillah. Dia seperti orang yang berjihad di jalan Allah Azza wa Jal. Atau dilanjutkan, atau al-qa'im al-layl as-sa'im an-nahar. Atau dia yang melakukan sholat di malam hari. Ini menunjukkan mulianya qiyamul layl. Diperumpamakan mereka yang mengayomi anak yatim, mengayomi orang miskin dan para janda, adalah mereka yang terus melakukan sholat malam dan puasa di siang harinya. Ini diantara fadilah, ya, diantara fadilah daripada mengayomi orang miskin dan juga para armalah, ya, mereka-mereka yang janda, imma dengan wafatnya suaminya atau janda dengan apa, perceraian termasuk. Allahu a'lam bissawab. Wal masakin wa tafasil al ihsan la tanhasir bil ud bal takunu bil had kama taqaddam. Yaitu perincian ihsan ini tidak terbatas dengan dihitung, tidak. Artinya keumuman apa yang disabdakan Nabi SAW, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia yang paling bermanfaat bagi manusia, bagi makhluk, bahkan kepada kafir pun, ya, kita diperbolehkan untuk memberikan manfaat kepada mereka, terkhusus untuk ta'lifan lahum, sebagai ta'liful qulub, ya, menunjukkan kepada mereka demikian Islam. Islam diutus untuk menebarkan rahmah kepada seluruh alam ini, namun dengan batasan-batasan. Ihsan kepada orang tua demikian, ihsan kepada akarib demikian, ihsan kepada siapa? Kepada kerabat, kepada anak, ya, demikian keadaannya, ya. Qala thumma amara bil ihsani ila an-nasi umuman. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada manusia secara umum. Qala wa qulu lin-nasi husnan. Katakan kepada manusia dengan kata-kata yang baik. Qala wa qulu lin-nasi husnan. Al-Imam Al-Baghawi alaihi rahmatullah, beliau menyatakan yang dimaksud dengan ayat ini, qala sidqan wa haqqan fi sya'ni Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Katakan kepada manusia dengan baik, yaitu secara jujur dan secara benar terkait dengan keadaan Nabi kita alaihi salatu wassalam. Faman sa'alakum anhu, barang siapa yang bertanya kepada kalian tentang mereka, fasaddiquhu wa bayyanu sifatahu wa la taktumu amrah, jelaskan sifatnya, jangan ditutupi perkaranya. Ini keadaan Bani Israel, ya. Bani Israel ketika sampai kepada sifat Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam yang ada di Taurat, mereka menolak, mereka berpaling, bahkan mereka membuat-buat untuk mengelabui manusia. Ini keadaan mereka. Sebagian ulama menyatakan yang dimaksud dengan husnan adalah lin al-qaul, ya, dan muasyarah bihusnil khuluq, ya, ucapan yang lembut, termasuk ya dengan keumumannya al-ibrah bi'umumil lafz, ibrah pelajaran yang kita ambil dengan umumnya lafaz. Wa qulul linnasi husnan, katakan kepada manusia dengan baik, umum baik yang pertama tadi, ya, atau yang kedua. Qala wa minal qawli al-hasan amruhum bil ma'ruf wa nahyum 'anil munkar. Kata Imam Sa'di, di antara ucapan yang baik ketika mereka memerintahkan kepada manusia dengan baik. Ini sebaik-baik manusia. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia. Ya. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Manusia yang baik, mereka memerintahkan kepada yang ma'ruf dan melarang kepada yang mungkar. Ini diantara wudhifah para anbiya dan rusul. Summal amsal fal amsal, kemudian yang semisal mereka. Ya. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Siapa yang lebih baik ucapannya? Lebih orang yang menyeru jalan Allah. Al-amr bil ma'ruf wa nahi 'anil munkar. Qala wa ta'limuhumul ilm. Mengajarkan kepada manusia ilmu tidak tertutupi bagi kita fadilah dalam sekian hadis tentang mengajarkan ilmu, ya, akan Allah memerintahkan kita untuk kita belajar. Jangan sampai ketika sudah tiba datang untuk berperang, kemudian semuanya mereka berperang tidak ada yang menuntut ilmu lah. Ada di sana firqah min kull ta'ifah, ya, ta'ifah di antara mereka yatafaqahu fid-din, mereka mempelajari ilmu agama untuk memperingatkan kaumnya, ya, khairu sebaik-baik yang dipelajari, ya, mereka adalah siapa yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa'allamah. Sebaik-baik kalian adalah mereka yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Dan ini konsekuensi sudah. Konsekuensinya seseorang ketika menuntut ilmu, dan memang harus ini yang pertama, illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman dengan ilmu. Ya. Allah menyatakan apa? Fa'lam annahu la ilaha illallah, ketahuilah bahwasanya tidak ada ilah yang benar yang berhak disembah kecuali Allah. Ilmu, kemudian setelah itu al-amal bihi, beramal dengan ilmunya. Beramal dengan ilmunya. Kemudian baru ad-da'wah. Ya. Baru mengajarkan kepada manusia. Qala wa badzlus salam. Kemudian menyampaikan salam, ya. Afshus salam, kata Rasulullah, tebarkan salam kepada keumuman kaum muslimin, ya. Kita tahu zahirnya seorang muslim yang kita salami. Jangan didiamkan. Ya. Jangan didiamkan ketika dia zahirnya muslim. Dan di negeri kita ini mayoritasnya kaum muslimin, terkhusus di daerah kita, apalagi mereka masuk ke masjid sudah bisa dipastikan, ya, dia muslim. Jangan didiamkan. Salim alaih, ya, sampaikan, ucapkan salam kepadanya. Assalamualaikum. Di samping Rasulullah memerintahkan itu, di sisi yang lain ini merupakan bagian daripada dakwah kita kepada manusia dan termasuk menunaikan perintah Allah, wa qulul linnasi husnan, katakan kepada manusia dengan baik, jangan didiamkan, jangan kaku-kakuan. Wah, ini orang awam. Ya, apalagi orang awam. Zahirnya kok dia tidak pakai jubah. Kemudian dipeleroi, ya na'udzubillah. Karena tidak pakai jubah atau pakai celana. Datang waktu sholat, dia masuk sholat di sini, dipendelii. Ya, jangan. Bukan begitu. Bukan dari situ kita memulai dakwah kita. Bagaimana kita membuat mereka cinta dengan sunnah. Ya. Bagaimana kita membuat mereka faham terhadap tauhid. Tauhidnya belum faham, kemudian sudah kita peleroi. Sunnahnya belum tahu. Apa sih sunnahnya? Orang yang sholat pun dia tidak paham. Dia taunya saya dari kecil muslim, muslim wajib sholat. Nah, ini fitrah yang baik. Masuk masjid sholat. Kemudian di masjid dengan ikhwah dipandang terus, dianggap aneh, ya asing, lari dia. Bukan demikian Islam mengajarkan kepada kita. Islam mengajarkan kepada kita untuk senantiasa menebarkan rahmat, termasuk Allah memerintahkan kita dengan sekian perintah, Rasulullah memerintahkan kita dengan sekian perintah, begitu juga larangan ini adalah bentuk kasih sayang kepada kita. Ya, nah, tentunya likulli maqamin maqal, setiap maqam itu ada yang pas, yang pantas untuk kita sampaikan. Ada momen-momen yang pas. Ya. Bukan setiap momen kita anggap monoton begitu sajalah, ya. Hubadlus salam, kata beliau, menebarkan salam. Ini perintah Nabi kita alaihi salatu wassalam. Wal bashasha atau wal bishasha. Al bishasha ini menampakkan wajah yang ceria, tersenyum, ya. Tabassumuka, kata Rasulullah, fi wajhi akhika sadaqah. Senyummu terhadap saudaramu ini sadaqah. Berusaha, berupaya. Ya, memang ada orang yang memang wajahnya itu kok apa, suram. Memang ada orang yang seperti itu. Namun kadang bukan itu tujuannya. Kita harus nonton kepada saudara kita, berusaha untuk terus menebarkan senyum, terus menebarkan senyuman. Wa ghair dzalika min kulli kalamin thayyib, dan seterusnya dari ucapan-ucapan yang baik. Walamma kana al-insanu la yas'anas bimalihi amara bi amrin yaqdiru bihi 'ala al-insan 'ala al-ihsan ila kulli makhluqin. Kata beliau, ketika manusia tidak cukup dengan hartanya untuk berbuat baik kepada manusia, maka di sana mereka diperintahkan untuk berbuat baik, dan dia mampu untuk berbuat baik kepada semua makhluk. Yaitu apa? Qala wa huwal ihsan bil qaul, berbuat baik dengan ucapan. Ya. Berkata-kata yang baik, linil kalam. Kalam, ucapan yang lembut, kacap, ucapan yang baik. Ya, kita memperhatikan ini diantara bahaya lisan yang harus dijaga. Sebagaimana dikatakan Ibnu Umar, yang paling berhak untuk kita jaga adalah lisan kita. Ya, adalah lisan kita. Lisan ini berbahaya sekali. Ya, ucapkan kata-kata yang baik, kul khairan, ya, katakan yang baik, auliyasmut, atau diam. Ketika kita tidak bisa mengucapkan ucapan yang membuat hati orang lain tenang, membuat hati orang lain dingin, ya, mendingan kita diam. Kul khairan, katakan yang baik atau diam, kata Rasulullah. Ya, yaitu apa? Ihsan bil qaul, berbuat baik dengan ucapan. Fayakunu fi dhimni dhalika annahyu 'anil kalamil qabih lin nas hatta lil kuffar. Maka termasuk yang demikian ini larangan untuk kita Pak berkata-kata dengan kata-kata yang jelek kepada manusia. Kepada manusia. Tayyib, insyaallah mungkin sudah terlalu lama mungkin kita ini masih. Ya, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang biiznillah. Mungkin kita ulang sedikit dari waqulu linnasi husnan. Allahu taala alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon dimaafkan jika mengambil waktu antum karena sudah terlalu lama.